aja, jangan kayak orang susah. Polos aja, gak usah marah-marah. Ada satu sini sana, dibalas senyum aja. Polos aja. Polos aja. Yes, nona manis with high heels, laju melintas tanpa batas. Gala-gila, muka menekuk, mata membengkak, kaki seini titik. I'm a super swag, gala-gi ngelek. Tangkis modus smash sampai impas, kata-kata bling-bling gak bisa menembus. Single woman, anti galau. Males cowok lemas tukang ngales, bikin apes kita bales. Dia hopeless muka malas, gak jelas. Mau dilibas kita gibas, kita ngegas. Jangan nangis cibi manis tancap abis. Gak usah kalau gelisah, dibawa asik aja. Jangan kayak orang susah, woles aja. Gak usah marah-marah, update satu sini sana, dibalas senyum aja. Woles aja. Wal-wal-wal aja. I'm super swag, gak lagi-lagi nge-lag. Bisa bales modus males, bikin cowok lemes. Jangan ngegas-ngegas, jangan nangis cipi manis, tancap abis. Single woles, anti suka ngeles, bikin apes kita bales. Dia hopeless, muka malas, gak jelas. Mau dilibas, kita gibas, kita ngeges. Jangan nangis, cibi manis, tancap abis. Gak usah kalau gelisah, dibawa asik aja.